kita kasih. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Hadi Sound System ya, juga Ruta Maya Video Shooting, terima kasih atas dukungannya. Semoga sukses selalu, sukses juga buat El Shinta Style Misi. Yuk dikasih ada Maroti. Ayo. Pak Kaji Bawi boleh cipin di sana ya. Oke, buat Ibu juga. Lagu yang cukup rancak sekali, yang menambah semangat kita ya, mudah-mudahan.